Dekati hatiku, I love you ya Rabbi, I love you sejati. Hidup ini jadi hidup yang terindah. Aku merenungkan tentang diriku, selalu diberikan keindahan. Semua hanya karena ibadah, bukan karena surga dan takut nerakanya. Katakan rindu padamu, katakan cinta Allah. Aku memanggil namamu, I love you Allah. Cinta yang abadi, cinta yang sejati. Hidup ini jadi hidup yang terindah. Katakan rindu padamu, cinta ya Allah, aku memanggil namamu untuk dekati hatiku. I love you ya Rabbi, I love you sejati. Hidup ini jadi hidup yang terindah. Hidup yang terindah. Padamu, katakan cinta ya Allah. Aku memanggil namamu untuk dekati hatiku. I love you ya Rabbi, I love you sejati. Hidup ini jadi hidup yang terindah.